Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فحياكم الله وبياكم الله أيها الإخوة والأخوات. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai di fasal yang baru, yaitu faslun fi syuruti shihhati shalah qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya. Jadi syara'itu shalah qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'. Syarat-syarat salat sebelum masuk waktunya, sebelum masuk salatnya, maka itu ada lima. Ya, jadi syarat-syarat salat, yakni sebelum kita masuk waktu, sebelum kita masuk salat, itu ada lima syarat, ada lima macam. Wasyurutu jam'u syartin. Namun sebelumnya di sini Ibnu Qasim ingin menerangkan kepada kita apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan syara'it. Ya. Jadi syara'it ataupun asyurut itu adalah bentuk jamak dari syarat. Bentuk jamak dari syartun. Dan syartun sendiri secara bahasa artinya adalah al-alamah. Tanda. Itulah arti daripada syarat. Syarat itu secara bahasa ataupun makna aslinya itu adalah tanda. Wasyar'an, namun secara istilah makna dari syarat itu adalah ma tatawaqqafu shihhatus salati 'alaihi wa laysa juz'an minha. Inilah yang dimaksud dengan syarat secara istilah. Jadi ketika dibilang syarat salat, berarti maksudnya adalah ma tatawaqqafu shihhatus salati 'alaihi wa laysa juz'an minha, yaitu sesuatu yang sahnya salat itu, ya sesuatu yang sahnya salat itu terpaku dengannya, ya wa laysa juz'an minha, dan bukan bahagian dari salat tersebut. Itulah syarat salat. Jadi syarat ya, secara makna asalnya adalah tanda, namun yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini atau secara istilah, syarat itu adalah ma tatawaqqafu shihhatu shalah 'alaihi wa laysa juz'an minha, yakni penentuan sahnya salat. Ya. Ataupun sahnya salat itu terpaku padanya. Wa laysa juz'an minha, dan dia bukan termasuk bahagian dari salat. Itulah syarat salat. Wa kharaja bihadzal qaidi ar-ruknu. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka rukun itu tidak termasuk dalam definisi ini. Karena tadi dikatakan wa laysa juz'an minha, dan bukan bahagian dari salat. Tapi sesuatu yang salat itu terpaku padanya. Ya, sesuatu yang sahnya salat itu terpaku pada benda tersebut, pada sesuatu itu. Kan begitu. Namun bukan bahagian darinya. Nah, ungkapan walaysa juz'an minha kharaja bihadzal qaidi ar-ruknu, yaitu rukun. Jadi rukun salat itu tidak masuk dalam definisi ini, karena definisi syarat tadi adalah laysa juz'an minha, bukan bahagian dari salat. Sementara rukun itu bahagian dari salat. Fa innahu juz'un minas shalah. Ya, di sini dijelaskan oleh musannif fa innahu juz'un minas shalah, karena rukun itu sesungguhnya adalah bahagian daripada salat. Adapun syarat bukan bahagian daripada salat. Syarat itu adalah sesuatu yang menunjukkan ataupun sesuatu yang mengesahkan sahnya salat. Ya. Nah, ini kalau dari jumlah syarat pasal ma tatawaqqafu shihhatu sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Iya. Itu musnadnya yang sudah cukup itu jumlahnya. Iya. Jadi wa syar'an, syar'an itu ataf, sementara ma'tuf alaihnya adalah lughatan. Nah, lughatan itu adalah merupakan bentuk tamyiz dari syartun. Ya, apa huwa bentuk apa namanya tamyiz dari huwa. Nah, berarti wa huwa lughatan wa huwa syar'an, itu asalnya. Ya, wa huwa lughatan wa huwa syar'an, dan huwa yang dimaksudkan itu kembali kepada syartun. Jadi aslinya wa syartu lughatan wa syartu syar'an. Ma tatawaqqaf. Nah, demikian. Jelas, Mamudi? Ada pertanyaan lain? Nah, kemudian asyartul awal, maka kita masuk ke syarat-syarat yang dimaksudkan. Di mana tadi dikatakan di atas syarat-syarat sahnya salat itu ada 5. Ya, syarat-syarat sahnya salat ada 5, dan syarat tadi adalah sesuatu yang sahnya salat itu terpaku padanya. Walaysa juz'an minhu minha, dan bukan bahagian daripada salat. Jadi syarat itu bukan bahagian daripada salat. Ya, namun definisi dhabit bagi syarat sebenarnya adalah ya, sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka tidak ada. Ya, yang apabila dia tidak ada, jadi syarat itu ya, dhabitnya adalah sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka tidak ada. Maksudnya tidak ada hukum. Ya, apabila dia tidak ada, maka tidak ada. Ya, maka melazimkan tidak ada. Ini ma yalzamu min adamihil adam. Ya, kalau bahasa Arab demikian. Adapun apabila dia ada, itu tidak melazimkan ada, dan tidak melazimkan tidak ada pula. Nah, itulah babit daripada syarat. Ya, kalau misalkan di sini kasusnya syartus shalah, berarti artinya apa? Apabila syarat ini tidak ada, maka tidak ada yang namanya salat. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka tidak ada yang namanya salat. Karena kan tadi dikatakan sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka tidak ada. Jadi apabila tidak ada syarat, apabila tidak terpenuhi syarat, maka tidak ada yang namanya salat. Sebaliknya, apabila syarat terpenuhi, tidak melazimkan bahwa sholat harus ada ataupun sholat tidak ada. Ya, tidak melazimkan demikian. Nah, itulah babit daripada syarat. Namun di sini musannif menggunakan pendekatan yang berbeda di dalam mentarif ataupun menerangkan apa itu syarat. Di sini dia katakan syarat itu adalah ma tatawaqqafu sihhatu shalah alaihi wa laisa juz'an minha. Ya, ini sesuatu yang membuat sahnya sholat, ya, sesuatu yang sahnya sholat itu terpaku padanya. Walaysa juz'an minha, dan dia bukan termasuk daripada sholat. Ya, kita bahas syarat-syarat yang 5 tersebut. Asyartul awwal taharatul a'dha'i minal hadafi al-asghari wal-akbari indal qudrati. Syarat yang pertama adalah sucinya anggota badan ataupun anggota tubuh gitu ya. Jadi sucinya ataupun ya suci ya, taharah, sucinya anggota tubuh daripada hadas. Sucinya anggota tubuh daripada hadas. Kemudian kita harus apa namanya? Harus jeli ya, maksudnya jangan sampai pangling terhadap istilah hadas dengan istilah najis. Hadas itu berbeda dengan najis ya. Hadas ya hadas, najis ya najis. Ya. Baik, nah di sini dikatakan syarat yang pertama adalah bersih anggota tubuh kita itu bersih ataupun suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya, sebagaimana sudah kita bahas tentang masalah hadas ya di bab-bab di fasal-fasal sebelumnya. Indal qudrah, ketika mampu, ya, ketika bisa, ya, demikian. Jadi suci dari apa, anggota tubuh itu suci daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ketika mampu, ya, ketika ada kemampuan. Amma fatudut tahuraini, adapun tatkala tidak didapati alat untuk bersuci, ya, di sini tahuraini ya, amma faqidut tahuraini menggunakan isim musanna, berarti maksudnya adalah apa? Ketika tidak menemukan alat suci, alat untuk bersuci, dan di sini dia isim musanna, berarti maksudnya adalah iya, masyaallah, air dan tanah. Ya, kan alat untuk bersuci ya. Amma faqidut tahuraini, adapun tatkala tidak ada alat untuk bersuci, ya, alat untuk bersuci, dan di sini bahasanya menggunakan menggunakan isim musanna yang berarti adalah maksudnya air dan tanah. Nah, jadi ketika tidak kita dapati air dan tanah, ya, karena memang kedua-duanya adalah alat untuk bersuci. Fa salatuhu sahihatun, maka salatnya sah. Nah, keterangan ini merupakan keterangan untuk ungkapan indal qudrah, ataupun merupakan lawan dari indal qudrah. Artinya apa? Ketika di mana tadi kan syarat yang pertama itu adalah kita harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil, indal qudrah, ketika bisa. Nah, salah satu contoh ketika tidak bisa itu adalah faqdut tahurain, saat alat suci enggak ada. Kan gitu ya, alat untuk bersuci enggak ada, fa shalatuhu sahiha. Nah, demikian. Tapi dengan catatan ma'a wujubil i'adati 'alaihi. Ya, ma'a wujubil i'adati 'alaihi. Disertai dengan wajibnya disertai ataupun disertai dengan tetap wajibnya dia mengulang salatnya. Tentunya dia mengulang salatnya tatkala menemukan salah satu dari dua alat suci tersebut. Wa taharatun najasi alladhi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin. Nah, ini masih dari syartul awal ya. Jadi ini bukan syarat yang kedua, tapi ini masih syartul awal. Jadi berarti maksudnya adalah taharatul a'dha minal hadath wa taharatun najas. Ya, kira-kira begitu. Jadi suci anggota tubuh itu suci dari hadas dan suci dari najis. Nah, ini syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama suci dari hadas dan suci dari najis. Jadi ini masuk ke syarat yang pertama, atau dengan kata lain ini ma'tuf alaihnya adalah al-hadas. Nah, demikian. Najis yang bagaimana? Maka di sini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qasim, alladzi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin. Ya, ini najis yang tidak termaafkan. Berarti kalau najis yang termaafkan ya enggak ada permasalahan. Ya. Najis yang tidak termaafkan. Nah, ini masalah najis kemarin juga sudah kita bahas di kitab Taharah. Ya, sebelum kita masuk ke kitab Shalat. Jadi alladzi la yu'fa anhu, najis yang tidak termaafkan, fi thawbin, baik di baju, wa badanin maupun di badan, wa makanin maupun di tempat, ya. Iya, maupun di tempat. Wa sayadhkurul musannifu hadzal akhiri qariban, di mana nanti yang terakhir ini pun, yaitu yang tempat, itu akan disebutkan oleh musannif sebentar lagi tentang ketentuannya. Nah, demikian. Ya, hadzal akhir wa sayadhkur hadzal akhira, ya benar, afwan. Wa sayadhkurul musannifu hadzal akhira qariban. Di mana yang terakhir ini yaitu tempat itu akan disebutkan oleh musannif sebentar lagi. Baik, itu syarat yang pertama. Jadi tadi syarat yang pertama adalah taharatul a'dha minal hadathi wan najasi. Minal hadathi wan najasi, itulah syarat yang pertama. Jadi bersihnya anggota tubuh ataupun sucinya anggota tubuh dari hadas dan dari najis. Hadasnya hadas kecil maupun hadas besar. Adapun najisnya, najis yang tak termaafkan. Nah, itulah tambahan dari Imam Ibnu Qasim selaku pensyarah. Baik. Wasani, dan yang kedua, satru launil aurah. Ya, satru launil aurah. Indal qudrah. Yani menutup warna aurat. Ya, menutup warna aurat. Kenapa harus warna? Ya, tentu pertanyaan kita demikian ya. Maka yang bisa saya pahami dari pernyataan Al-Imam Ibnu Qasim di sini adalah bahwa yang disyaratkan itu hanyalah warna. Ya. Jadi yang disyaratkan bagi kita itu adalah menutup warna aurat. Adapun menutup bentuk tubuh itu tak disyaratkan. Ya, demikian. Walau nanti pembicaranya ada, tapi yang jelas yang dimaksudkan di sini adalah menutup warna aurat. Ya. walau nanti dinyatakan di sana ada yang menyatakan hukumnya tetap haram, ada yang menyatakan hukumnya makruh, menggunakan pakaian yang ketat. Tapi intinya yang menjadi syarat adalah launul aurah, menutup warna aurat, itulah yang menjadi syarat. Ya, menutup warna aurat itu yang terpenting. Terlepas dari bajunya itu ngetat ngepas ke badannya, mau bajunya itu ngembang lebar ya, ataupun gedobor ya. Intinya pokoknya menutup warna aurat. Adapun kalau tidak menutup warna aurat, nah ini enggak. Ini tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya adalah menutup warna aurat. Lalu bagaimana kalau muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan kalau kita menggunakan pakaian yang dia menutup warna aurat tapi ngepas, kan gitu ya? Ya maka itu pembicaraannya berbeda. Intinya syaratnya yang dinyatakan di sini adalah menutup warna aurat. Indal kudrah itu maksudnya? Indal kudrah kalau bisa, kalau mampu, kalau kita punya pakaian misalkan atau sebagainya, kan gitu ya? Ya atau nanti dibicarakan insyaallah mungkin di sini ya. Nah itu dia. Indal kudrah. Ini syaratnya. Syarat yang kedua yaitu menutup warna aurat. Jadi ya jangan sampai kelihatan warna auratnya. Ya, jangan sampai kelihatan warna auratnya. Yang terpenting adalah tertutup tuh warna aurat. Warna. Hah? Aurat warna. Ya, iya, ini warna aurat ini. Ini enggak aurat ya. Aurat saya di sini. Ya. Kan ada warna tuh auratnya. Gimana? Selama warna auratnya kelihatan, maka artinya tidak terpenuhi syaratnya. Intinya warna aurat harus tertutup. Adapun masalah ngepas, ngecap atau sebagainya, itu urusan kedua. Itulah inti pembahasannya ya. Adapun yang menjadi syarat di sini, yang dikatakan di sini adalah launul aurah. Ya, warna auratnya. Entah itu dengan cara ada yang sobek, entah itu dengan cara bajunya terangkat, entah itu mungkin bajunya berbayang ya, yang memang sampai kelihatan warna auratnya, saking tipisnya. Intinya itu tidak memenuhi syarat. Karena dikatakan di sini satru launil aurah. Ya ini tertutupnya warna aurat. Ya tertutupnya warna aurat sampai warna aurat itu enggak kelihatan lagi. Ya seperti misalkan baju kita saat ini yang kita enggak ngelihat lagi warna auratnya apa. Kan gitu. Yang kelihatan adalah warna hitam, ya kalau bajunya hitam kan gitu ya, atau warna enggak kelihatan lagi ke dalamnya gitu loh. Iya, maksudnya warna kulit. Tapi kan warna kulit ini kan juga kulit. Kalau dibilang tertutupnya warna kulit, maka semuanya nanti ketutup. Maka yang tepat bahasanya adalah yang spesifik adalah warna aurat. Nah, mana yang aurat nanti akan diterangkan, mana yang namanya aurat. Kan gitu ya. Atau mungkin kalau mau lebih jelas lagi, warna kulit aurat mungkin gitu ya. Iya, kalau mau lebih terang benderang lagi ya. Iya, warna kulit aurat begitu ya. Baik, masyaallah. Barakallahu fiikum. Jelas aja ikhwah. Jadi tertutupnya warna aurat indal qudrah ya, tak kala mampu. Walau kana syakhsu khalian fi dhulmah, walau dia lagi sendiri di dalam kegelapan sekalipun ya, walau dia lagi sendiri di dalam kegelapan sekalipun ya tetap wajib satru launil aura ya, jadi jangan mentang-mentang lagi sendiri telanjang gitu ya. Ya enggak ada orang kok kan gitu. Atau di apa Pak, atau lagi di kegelapan yang gelap gulita kan gitu, oh enggak nampak kok kan gitu. Ya, tetap ya, tetap harus disater, tetap harus ditutup. Walau kana syakhs, walaupun orang tersebut khalian fi dhulmah, sendiri di dalam kegelapan. Ya, walaupun orang tersebut sendiri di dalam kegelapan. Fa in ajaza an satriha shalla 'ariyan. Nah, ini merupakan lawan dari ataupun antonim dari indal qudrah. Ya. Kan tadi dikatakan bahwa syaratnya indal qudrah. Nah, adapun di sini fa in ajaza an satriha, kalau dia enggak mampu untuk menutupnya, ya, tak kuasa untuk menutupnya, kan gitu ya. Tak kuasa untuk menutup launul aurah tersebut, maka silahkan sholat dalam keadaan tak berbaju. Ya. Atau bahasa kita telanjang gitu ya. Shallarian. Enggak. Ya ini enggak ada dikatakan demikian ya. Yang jelas fa'in ajaza, fa'in. Fa'in. Pikiran itu melayang kemana-mana. Taib. Traveling. Fa'in ajaza an satriha shalla'ariyan. Nah ini keterangan ini, ungkapan ini ataupun konteks ini, konteks untuk menerangkan tentang masalah ataupun lawan dari apa tadi? Minal qudrah ya, lawan dari minal qudrah. indal kudrah tadi ya, indal kudrah, ketika mampu. Nah, ini adalah keterangan untuk ketika enggak mampunya, salah satu contoh untuk ketika enggak mampunya. Fa in ajaza an satriha, kan gitu ya. Fa in ajaza an satriha. Jadi kalau misalkan ajaza atau ajiza, ikhwah bacanya. Hah? Ajaza ya. Fa in ajaza an satriha. Jadi kalau dia enggak kuasa ataupun tak mampu untuk melakukannya, untuk menutup warna aurat, ya, maka ya salatlah dalam keadaan tak berbaju, aryan. Panjang, nah demikian. Tidak mampu ini gimana? Contoh ketidakmampuannya, misalkan tak kuasa ini misalnya begini, ya nggak ada air buat dibersihkan. Umpama di baju kita tuh ada najis, ya di baju kita ada najis, kemudian kita nggak punya buat gantian, ya karena mungkin kita lagi safar barangkali kan gitu ya. Jadi nggak ada buat gantian, satu-satunya baju yang ada di dalam apa yang kita kenakan, lalu kita nggak punya air untuk mengizalah dan juga mungkin nggak nemu tanah untuk mengizalah, ya. Maka sholat aryan. Nah demikian. Maka sholat aryan, sholatlah dalam keadaan tidak mengenakan baju yang ada atau dengan tidak tertutupnya aurat. Walau nanti di situ sebenarnya ada pembahasan lebih detail lagi tentang bagaimana dengan kubul dan dubur, ya diusahakan sebisa mungkin kubul dan duburnya ditutupkan begitu. Ya untuk kubul dan dubur. Adapun masalah misalkan celananya kena apa namanya tuh, kena najis kan gitu ya. Nah, najisnya alladzi la yu'fa, yang enggak termaafkan kan gitu. Kemudian enggak ada air buat diizalah, juga enggak ada apa namanya, enggak ada tanah kan gitu ya. Jadi sehingga kita lepaskan, akhirnya kelihatanlah tuh apa namanya yang di atas paha ini kan gitu ya, yang di atas lutut, nah, kena kelihatanlah warna aurahnya kan gitu. Ya udah, ya itu salat yang silakan salat dalam keadaan demikian. Wallahu a'lam. Itu diantara salah satu contoh fa in ajaza. Nah demikian. Enggak mampu di sini enggak ada baju di. Kayak Imam Bukhari itu. Kalau sampai enggak ada baju bisa juga, itu bahagian dari enggak mampu ya. Kalau memang sampai enggak ada baju ya. Cuma kayaknya kalau enggak ada baju tuh kecil sekali kemungkinannya. Biasanya problemnya tuh seperti tadi biasanya. Ya enggak ada alat untuk apa? Enggak ada alat untuk buat ngebersihin izalah, menghilangkan najis dan sebagainya. Dan demikian, wallahu a'lam. Ya kira-kira begitu ya, salah satu contoh fa'in ajaza an satriha sallarian wala yumi'u birruku'i wassujudi, ya wala yumi'u birruku'i wassujudi, dan dia enggak bisa bersekedar saja di dalam ruku' dan sujud. Maksudnya memberikan isyarat ringan, ya seperti yang biasa dilakukan oleh orang sakit, kan umpama ya. Jadi wala yumi'ur ruku'i wassujudi. Nah, jadi kondisi dia yang tadi itu tidak pula dia terus serta merta ruku' dan sujudnya hanya isyarat doang. Ya. Hanya sekedar saja, sekedar memberi isyarat ruku' dan sekedar memberi isyarat sujud. Jangan dilakukan hal itu. Bal yutimmuha, akan tetapi justru dia sempurnakan sesempurna-sempurnanya. Ya, bagaimana yang namanya rukuk, begitulah yang harus dia lakukan. Bagaimana yang namanya sujud, begitulah yang harus dia lakukan. Bal yutimmuhuma, afwan. Ya, bukan yutimmuha, tapi bal yutimmuhuma, akan tetapi justru sempurnakanlah keduanya, rukuk dan sujud tersebut. Jadi jangan, jangan bersekedar saja di dalam rukuk dan sujud. Ya, mungkin karena dalam kondisi ariyah tadi, ya arin ataupun tidak berbusana, ya kena dalam kondisi tak berbusana hingga akhirnya dia bersekedar saja dalam ruku dan sujud kan gitu ya, ngasih isyarat doang. Nah jangan, bal yutimmuhuma, akan tetapi sempurnakan, ya sempurnakan keduanya. Wala ya'adata alaihi, dan tidak ada pengulangan dalam hal ini, malahan wala ya'adata alaihi, dan gak perlu dia ngulangi sholatnya, berbeda dengan kasus di atas tadi, di mana kasus di atas yajibu alaihi kasus di atas tadi, di atas gimana tadi bahasanya? Ma'a wujubil i'adati alaihi. Ya, ma'a wujubil i'adati alaihi. Ya, disertai dengan wajibnya mengulangi salat. Nah, adapun di sini saat dia sudah tidak ajuz lagi, ya saat dia sudah tidak berkemampuan, ya, gimana bilangkannya? Ya pokoknya saat dia sudah tidak ajiz lagi atau dia sudah memiliki kemampuan, ya, maka ketika itu dia nggak perlu ngulangi sholatnya. Untuk kasus yang ini, adapun kasus yang di atas tadi disertai dengan wajibnya dia mengulangi salatnya. Namun untuk kasus ini tidak disertai dengan mengulangi salat. Ya udah, dia enggak perlu ngulanginya lagi. Nah, demikian. Wa yakunu satrul aurati bi libasin tahirin. Dan dari sini dapat kita pahami bahwa penutup aurat itu mestilah berupa baju yang tahir, baju yang suci. Karena bayangin aja, kalau lagi enggak suci dan saat kita enggak punya kemampuan, itu disuruh lepas dan salatnya dalam keadaan telanjang. Ya, wa yakunu, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa satrul aurah itu adalah bilibasin tahir, adalah dengan baju yang suci, bersih. Ya, tidak bisa menggunakan baju yang ada najisnya. Ya, kenapa? Jadi suruh salat tak berbusana bahkan, ya. Saat kita ajuz, ya. Saat kita ajuz, tapi kalau indal kudrah, kalau ada kemampuan, maka enggak boleh, ya. Ada gantian umpama, ya ganti kan gitu ya. Jangan dibiarin aja atau jangan justru salat enggak berbusana kan gitu. Ya, padahal gantiannya ada. Demikian. Ya, tentunya ini dalam keadaan kita sudah menanti, ya. Sudah menanti sampai datangnya air, mungkin sudah menanti sampai datangnya orang yang menawarkan kita pakaian untuk bisa, atau kita pinjami pakaian untuk bisa kita sholat kan gitu. Apa sarung umpama kan gitu, ya. Ya, sampai ya kita tunggu sampai mepet waktu, nah disitulah kita sholat apa namanya dalam keadaan tidak berbusana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya di terus diusahakan, ya. Kemudian wajib satruha aidan fi ghairi sholati 'anil nas. Di situ apa? Nah, itu kayaknya lebih enak lagi ya ketimbang dibilang anin nas, ya. An ayunin nas. Di sini naskah saya anin nas, ya, enggak tanpa ada kata ayunnya. Baik, wajib satruha aidan fi ghairi sholati an ayunin nas. Ataupun ya anin nas bisa aja sih juga, ya, cuma mungkin lebih jelas ketika ada kata ayunnya. Dan juga wajib, ya, dan juga wajib menutup aurah ini, ya, juga wajib menutup warna aurah, ya, lagi-lagi masih kita ingat tadi launul aurah, ya, juga wajib menutup warna aurah selain di luar sholat, yaitu apa, dari mata-mata manusia. Itu juga wajib. Jadi juga wajib menutup warna aurat dari mata-mata manusia walau di luar salat. Wa fil khalwah illa li hajatin min ightisalin wa nahwi. Bahkan lagi sendiri. Iya, wajib katanya di sini, ya. Wa fil khalwah. Jadi yajibu satruha fi ghairi shalah wa fi khalwah. Jadi wajib nutup aurah di luar salat dan di khalwah, ya, di tempat privasi. Ya, walau di tempat privasi sekalipun. Ya, dan di private gitu, ya, kira-kira. Jadi tetap wajib nutup aurat di private gitu. Baik, illa li hajatin min ightisalin wa nahwi. Kecuali memang ada hajat ataupun ada kebutuhan. Ya, misal semisal mandi dan semisalnya dan selainnya. Ya, kecuali untuk mandi dan selainnya. Nah, demikian. Ya, jadi jangan bertelanjang ria gitu. Ya, demikian. Baik. Walau privasi. Wa amma satruha an nafsihi fala yajib. Adapun menutupnya dari dirinya sendiri, fala yajib. Maka tidak diwajibkan, ya. Lakinnahu yukrahu nadruha ilaiha, akan tetapi tetap makruh dia mempertampakkan kepada dirinya sendiri, kan gitu, ya. Jadi lakinnahu yukrahu nadruha ilaiha, ya, ke aurah itu, ya. Jadi kita tengok terus gitu. Ya, makruh, ya. Begitu kata mazhab, ya. Baik, begitu kata pandangan mazhab. Wallahu alam. Lakinnahu yukrahu nadruha ilaiha. Wallahu alam. Nah, demikian. Jadi, ya, pokoknya kalau mau telanjang tuh ada hajat lah, begitu di pandangan mazhab, ya. Kalau mau telanjang itu ada hajat, ya. Demikian. walau privasi karena tadi bahasanya wafil khalwah ya, wafil walaupun privasi. Jadi apalagi orang-orang yang telanjang ria ya, bukan di tempat privasi bahkan ya, waliyadzubillah ya, tempat privasi saja diwajibkan menutup aurat ya. Tapi di sini dikatakan wa masatruha an nafsihi fala yajib ya. Ini kesannya mungkin bertentangan ya dengan ungkapan sebelumnya. Di mana ungkapan sebelumnya dikatakan wa yajibu satruha aidan fi ghairi shalah wa fil khalwah. Kan gitu. Kemudian tiba-tiba dikatakan wa masatruha an nafsihi fala yajib. Nah, ini sebenarnya enggak bertentangan ya. Tidak bertentangan dengan yang sebelumnya dikatakan walaupun lagi sendiri tetap wajib menutup aurat, sementara menutupnya dari dirinya sendiri maka tidak wajib. Itu maksudnya adalah melihatnya ya, akan tetapi melihatnya makruh begitu ya, maksudnya tapi kalau soal nutupnya ya itu tetap wajib menutup aurat, tetap wajib. Adapun melihatnya, misalkan kita ngelihat gini ya, ngintip punya kita sendiri gitu ya, nah itu enggak wajib, tidak wajib, akan tetapi makruh. Wallahu a'lam bishawab. Wa auratil dzakari ma baina surratihi wa rukbatihi. Ya, di situ wa rukbatihi. Sama ya. Bukan wa rukbatihi gitu ya, enggak ya? Enggak. Baik, ya. Jadi wa auratul dzakari, adapun aurah laki-laki itu, ya ini dia untuk masalah kita tadi ya, jadi aurah itu di mana? Jadi aurah laki-laki itu adalah apa saja yang berada di antara pusar dan lutut rukbah. Jadi apa saja yang berada di antara pusarnya dan lututnya, itulah aurahnya laki-laki. Saya memahami ini perspektif saya, tapi kalau misalkan salah coba nanti dikoreksi ya. Namun saya memahami berdasarkan konteks di sini bahwa berarti pusar dan lututnya tidak termasuk. Wallahu a'lam bishawab. Karena di sini dikatakan ma baina, sesuatu yang berada di antara. Nah, demikian. Jadi sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut. Berarti lutut enggak termasuk. Bukan pusar dan lututnya itu. Bukan, bukan. Ya, bukan dari pusar sampai ke lutut, tapi di sini dikatakan ma baina. Itu babnya berbeda lah, itu pembahasan kita beda ya tentunya. Tapi intinya memang itu bisa kita masukkan ke permasalahan muqaddimatul wajib. Ya, ini juga bisa dimasukkan ke muqaddimatul wajib yang artinya berarti apa? Pusat juga harus ditutup. Kan? Tapi intinya aslinya yang namanya aurah itu adalah ma baina surrah wa rukbah. Yaitu sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut. Itulah yang namanya aurah. Laki-laki ya, aurahnya laki-laki itulah dia. Nah, adapun kalau kita masukkan ke permasalahan muqaddimatul wajib ya tentu bisa saja nanti pusarnya pun jadi wajib untuk kita tutupi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa kadzal amah. Begitu pula aurahnya budak perempuan. Ya, wa kadzal amah. Ya, kalau di sini amah itu apa? Nenek ya? Ya, kayaknya pernah dengar saya kata amah di bahasa Indonesia. Hah? Oma ya? Oh, bukan amah ya? Oma ya, oh bukan amah ya, lain ya, berarti bukan amah ya, lain. Ya amah. Jadi begitu pula dengan aurahnya amah. Ya, nggak usah traveling ya. Wa auratul hurrati fi salati. Ya. Dan itu pula menjadi aurahnya hurra yang bukan budak. Apa? Kalau bukan budak kita ngomongnya apa? Orang merdeka ngomongnya. Oh gitu ya. Iya, memang bahasa Indonesianya merdeka dengan budak. Oh gitu bahasa Indonesianya. Oh iya, berarti orang merdeka ya. Dan aurahnya orang merdeka, tapi orang merdekanya di sini yang perempuan. Karena kalau laki-laki kan tadi sudah kita bahas ya. Jadi dan aurahnya orang merdeka perempuan, gitu bahasanya. Kok iya. Dan aurahnya orang merdeka perempuan, iya benar ya. Oh, dan aurahnya wanita merdeka, ya benar maksudnya. Itu maksudnya. Iya, benar. Baik, barakallahu fiik. Dan aurahnya wanita merdeka adalah sama dengan yang tadi. Jadi, sama dengan aurahnya laki-laki, sama dengan aurahnya amah. Nah, begitu pula aurahnya wanita yang merdeka juga sama, tapi di salat, fi salati. Jadi, aurahnya wanita yang merdeka itu, ha? Aurat laki-laki perempuan laki-laki sama budak perempuan sama, tapi orang wanita merdeka di dalam sholat apa saja selain wajahnya dan apa seluruh tubuhnya selain wajah dan beberapa tangan tidak sama dengan orang laki-laki dengan wanita. Oh ya benar-benar, masya Allah, ya tepat. Barakallahu fiik, Pak Usman. Jadi wa kadzal amah ini kita bilang mungkin titik atau koma gitu ya. Titik atau koma, kemudian kita mulai wa auratul hurrati fis salati ya. Maka khabarnya di sini masih wa wajhiha wa kaffaiha. Ya, masyaallah. Jadi khabar dari wa auratul hurrah adalah masih wa wajhiha wa kaffaiha. Adapun aurahnya orang aurahnya wanita yang merdeka itu adalah selain dari wajah dan kedua telapak tangannya, baik luar maupun dalamnya, sampai ke kuah ini, sampai ke sini ya, ya kuah, ya pergelangan, sampai kemari ya, sampai ke pergelangan. Nah itulah yang dikecualikan. Berarti selainnya wajib dia tutup ketika sholat. Iya, termasuk kaki, wajib dia tutup warnanya ketika sholat. Karena aurahnya wanita yang merdeka, kecuali wanita budak. Kalau wanita budak tadi aurahnya sama kayak laki-laki. Adapun aurah wanita merdeka ketika sholat itu selain dari wajahnya dan kedua telapak tangannya sampai ke apa tadi namanya nih? Pergelangan. Sampai ke pergelangan. Ya, sampai ke kuain. Amma auratul hurrati kharijas shalah. Adapun aurat wanita selain dari sholat ataupun di luar sholat, fajami'u badaniha, jadi wajahnya pun ngikut di luar sholat. Namun kalau di sholat wajahnya nggak termasuk. Ya, wajah dan telapak tangan dan juga ini apa namanya nih? Punggung tangan. Oh, telapak tangan dan punggung tangan itu nggak termasuk. Ya, telapak tangan dan punggung tangan itu tidak termasuk. Namun di luar sholat, ya, aurahnya wanita merdeka itu jami'u badaniha, seluruhnya, bahkan mata masuk. Mata masuk. Iya, bahkan mata masuk. Jadi Imam Syafi'i mazhab ini wanita-wanita merdeka itu seluruh tubuh. Kharijas sholat. Iya, di luar sholat semua ketutup. Ya, semua dikarungin. Kalau bahasa kita ya, semua dikarungin. Ya, sampai mata dan bulu matanya dikarungin. Ya kan gitu ya. Iya. Ini cerita wajib di sini. Karena dari awal cerita wajib ya. Baik, demikian. Kenapa pula ada sebagian Syafi'iyah yang mengatakan bahwa aurat wanita sama sholat dan sama dua sholat? Nggak pernah tahu saya, malah Buya Yahya saja mengatakan bahwa aurah wanita seluruhnya, menukil pendapat Imam Syafi'i, wallahualam. Iya, mewajibkan katanya. Jadi dia menukil pernyataan apa pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa di madhab Syafi'i aurah wanita itu seluruhnya, kata Buya Yahya, wallahualam. Kalau Hambali nggak tahu saya, nggak pernah tahu di Hambali bagaimana. Jadi yang saya tahu ulama Saudi, cuma saya agak sulit menyandarkan pendapat ulama Saudi belakangan, saya sandarkan ke ataupun saya nisbahkan itu merupakan pendapatnya Hambali. Karena sulitnya saya menisbahkan pendapat ulama Saudi kontemporer itu ke pendapatnya ataupun ke mazhab Hambali, dikarenakan ulama Saudi saat ini kan banyak dari mereka yang tidak mengintisab dirinya ke salah satu mazhab, sehingga kalau saya sandarkan bahwa itu merupakan pendapatnya Hambali, kayaknya kurang ini, kita kurang bertanggung jawab nanti jadinya kan gitu. Nah yang jelas memang sepengetahuan saya ulama Saudi saat ini juga mewajibkan menyatakan bahwa aurahnya wanita seluruhnya seperti mazhab Syafi'i. Ya. Nah apakah mereka ini merajihkan mazhab Syafi'i? Ya wallahu alam. Atau memang di Hambali memang juga berpandangan hal yang serupa? Ya coba lantum atau silahkan mungkin bisa rujuk ke fikih-fikih apa namanya ensiklopedi empat madhabnya, biasanya kan situ enak nyarinya ya kan gitu. Nah demikian ya wallahu alam. Jadi apakah pendapat ulama Saudi saat ini yang menyatakan bahwa wajib itu menggunakan hijab atau menutup seluruh aurah itu merupakan pendapat Hambali, atau justru mereka merojikan pendapat Syafi'i? Wallahu alam bissawab. Ya, jadi dari mana mereka punya pandangan itu? Karena saya nggak berani menyatakan ataupun menisbahkan bahwa pendapatnya ulama Saudi saat ini merupakan pendapatnya mazhab Hambali. Iya, betul. Iya, betul semua memangnya. Iya, enggak tahu. Ya, pokoknya dikarungi betul kan gitu. Demikian. Jalan ke jalan, kalau jalan taruhlah ini depannya orangnya sendiri. Baik. Kan gelap. Kemudian wa auratuha fil khalwati kadzakari. Nah, adapun kalau masalah di privasi, ya kalau dia lagi privasi, maka aurahnya si perempuan itu itu seperti laki-laki. Yang artinya berarti dia juga enggak boleh bertelanjang ria gitu ya. Nah, demikian. Jadi aurahnya perempuan ketika di privasi itu seperti laki-laki, berarti antara pusar sesuatu yang di antara pusar dan lutut. Ya itulah aurahnya ketika di privasi, ya fil khalwah begitu. Wal auratu lughatan, lalu apa aurat itu sendiri sebenarnya? Maka di sini terangkan oleh muallif, aurat itu makna aslinya ataupun secara bahasa adalah an-nuqsu, sebuah kekurangan. Iya, kekurangan ataupun kemaluan begitu ya. Maksud kekurangan. Sebuah kekurangan, ya apa namanya itu ya? Itulah aurah secara bahasa. Jadi secara bahasa aurah itu maknanya adalah kekurangan, sesuatu yang ya, kekurangan lah begitu ya. Harus ditutupi. Kekurangan dalam maksud harus ditutupi. Itu nanti itu mungkin secara istilah. Ini kan secara bahasa. Ya secara bahasa ataupun secara makna aslinya, makna asli dari aurah adalah kekurangan. Nah, lalu apa secara waktu telah kusyar'an? Adapun maknanya secara syariat, yang dimaksud dengan aurah adalah alama yajibu satruh. Ya ala ma yajibu satruhu wa huwal muradu huna. Dan secara syariat makna aurah itu adalah sesuatu yang diwajibkan untuk menutupinya. Itulah aurah. Sesuatu yang diwajibkan untuk menutupinya itu namanya aurah. Lalu kalau misalkan antum bertanya, apa hubungannya kekurangan dengan maksudnya sesuatu yang ditutupi dengan kekurangan, sehingga sesuatu yang ditutupi ini dinamakan dengan kekurangan, kan gitu ya? Maksudnya ini dinamakan dengan kekurangan, dinamakan dengan nukos. Ya, menurut antum apa hubungannya, korelasinya? Kenapa ini dinamakan dengan kekurangan? Ya, pokoknya yang wajib kita tutupi ini kita namakan dengan kekurangan. Kan itu makna asli dari aurah, kan gitu ya? Kenapa itu dinamakan dengan nukos? Karena belum sempurna. Apanya belum sempurna? Ya kemanusiaannya. Maksudnya sopan pandang. Kan kalau enggak semua orangnya di sini, kalau semua baru lah kekurangan namanya. Ya, kekurangan juga ya. Enggak, kenapa ini yang wajib kita tutupi itu? Kenapa sesuatu yang wajib kita tutupi itu dinamakan dengan kekurangan? Apa rupanya hubungannya dengan kekurangan, kok dia dinamakan dengan kekurangan gitu? Ya, ya itu salah satu kekurangan kan, salah satu bentuk kekurangan adalah kecacatan. Nah, kenapa itu dinamakan cacat gitu loh? kenapa ini sesuatu yang harus ditutup itu dinamakan dengan cacat? Sumber maksiat. Makanya dibilang cacat gitu ya? Wallahu a'lam ya, saya pun belum nemu juga, dan kebetulan tadi nggak kepikiran buat nyarinya apa hubungannya, apa hubungan sesuatu yang wajib untuk ditutup itu dinamakan dengan kecacatan ataupun dinamakan dengan kekurangan, nggak saya cari. Namun yang jelas memang aurah secara istilah, secara syar'i maknanya adalah alama yajibu satruh, sesuatu yang wajib untuk kita tutupi. Aib, mana kurang? Mana aurah itu aib? Salah satu makna. Salah satu makna. Ya, aib itu kan kekurangan. Nah, kenapa dinamakan? Korelasinya kenapa sesuatu yang ditutupi, ya sesuatu yang ditutup, yang wajib untuk kita tutupi itu dinamakan dengan kekurangan, dinamakan. Yang namanya kekurangan itu tak boleh ditampakkan. Maka yang namanya kekurangan itu tak boleh ditampakkan, harus ditutupi. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah itu baru mantap, baru mantap, masya Allah. Iya, namanya kekurangan ya, namanya kecacatan, masya Allah. Wal khalalu wan nuqsu. Iya, walaibu. Baik, jadi harus ditutupi. Itulah kenapa dinamakan dengan aurah ya. Jadi itu yang wajib kita tutupi ini dari tubuh kita ini, kenapa dinamakan dengan aurah ya, seperti yang dijawab oleh Ustaz Usman tadi, Masya Allah, Barakallahu Fik Ustaz Usman. Ya, karena gak mungkin sesuatu kekurangan malah kita tampak-tampain. Ya, kita aja pun selama ini kalau kita punya kekurangan justru kita sembunyiin, apalagi sama calon, sama calon istri kan ini ya. Kemudian wahuwal muradu huna, dan memang inilah yang dimasukkan di dalam pembicaraan kita ini. Ya, jadi yang dimasukkan di dalam pembicaraan kita tadi itu adalah aurah yang wajib untuk ditutupi ini. Nah, demikian. Wa ala ma yahrumu nadhruhu, dan ada dan juga masuk ke dalam definisi aurah secara syariat tadi adalah ala ma yahrumu nadhruhu. Ini sesuatu yang haram untuk dilihat. Ya, sesuatu yang haram untuk dipertontonkan. Ya. Wa ala ma yahrumu nadhruhu, sesuatu yang haram untuk dipertontonkan. Wa dzakarahul ashabu fi kitabin nikah, dan ini disebutkan oleh sahabat-sahabat ya, ataupun apa namanya, kalau menurut saya ini maksudnya al ashab di sini adalah ulama-ulama madhab ya, pengarang buku, pengarang kitab, enggak, karena di sini dikatakan fi kitabin nikah, jadi wa dzakarahul ashab, dan sahabat-sahabat kami itu menyebutkannya di dalam kitab, disebutkan di dalam kitab nikah gitu ya, wallahu alam, karena enggak mungkin pengarang buku ada banyak ya. Maksudnya kitabun nikah, ataukah memang kitabun nikah ini pengarangnya ada banyak sehingga dikatakan ashab. Ya, biasanya pengarang buku sahibul sahibut tasnif, biasanya begitu ya, sahibut tasnif ya, satu orang doang. Ini masalahnya wa dzakarahul ashab. Ya. Wa dzakarahul ashab, apakah maksudnya ini maksudnya orang-orang yang ada di madhab ataupun iya teman-teman yang ada di madhab, ulama-ulama yang ada di madhab, apakah maksudnya demikian, wallahu alam. Tapi coba kita lihat di sini ada keterangan dari ini. Siapa tahu beliau nerangin. Wa dzakarahul ashabu. Oh, enggak ada diterangkan. Enggak ada diterangkan oleh Imam apa? Imam Bajuri terkait ungkapan wa dzakarahul ashab. Ya, tapi kalau saya sendiri memandang bahwa yang dimaksud dengan al ashab di sini adalah orang-orang yang ataupun teman-teman beliau yang ada di dalam madhab. Ya, yang sepandangan dengan madhab Syafi'i, wallahu alam. Nah, ini disebutkan di dalam kitab An-Nikah. Wasalis, dan yang ketiga, al-wuqufu ala makanin tahirin. Ya, ini sesuai janji apa, sesuai prediksi syarih tadi ya, di mana nanti musannif akan menyebutkannya sebentar lagi. Nah, ini dia. Wasalis, dan yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-wuqufu ala makanin tahir. Ya, ini berada ataupun berhenti ataupun sholat di atas tempat yang suci. Al-wukufu ala makan yang tahir. Jadi kita berdiri ataupun bersiaga di tempat yang suci. Ya, bersiaga untuk melakukan sholat di tempat yang suci. Jadi kita cari dulu tempat yang suci, barulah kita sholat di situ. Tempat yang tidak ada najisnya, barulah kita sholat di situ. Jadi al-wukufu ala makan yang tahir. Fala tasihhu, kemudian keterangan dari syarih, fala tasihhu salatu syakhsin yulaqi ba'dha badanihi aw libasihi najasatun fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Maka tidak sah salatnya seseorang apabila dia terkena, apabila sebahagian badannya itu terkena, sebahagian badannya atau sebahagian bajunya itu terkena oleh najis. Ya, baik ketika berdirinya ataupun mungkin ketika duduknya atau mungkin ketika rukuknya atau mungkin ketika sujudnya. Nah, maka itu tidak sah. Tapi dari keterangan syarih ya, kalau yang saya pahami, andaikan tidak terkena berarti enggak apa-apa. Ya, yang berarti sholatnya sah. Ya, misal tempat sujudnya dia ya, yang pas di bawah dadanya itu ada najis ya, umpama kan gitu, ada najis, namun ketika dia sujud badannya tidak terkena dengan najis tersebut, ya maka berarti salatnya tetap sah, karena di sini dikatakan fala tasihhu salatu syakhsin yulaqi ba'd badanihi. Jadi tidak sah itu di sini dinyatakan tidak sah salatnya seseorang saat sebahagian badannya itu terkena oleh najis, sebahagian badannya ataupun bajunya terkena oleh najis. Yang berarti kalau tidak terkena berarti sah. Ya, mafhum mukhalafahnya begitulah yang bisa saya pahami. Ya, berarti sah. Ya, wallahualam ya, mungkin ini syarat yang ketiga ini jaga-jaga ya, jaga-jaga agar tidak terkena, agar bajunya tidak terkena, agar badannya tidak terkena oleh najis tersebut. Namun jika memang ternyata pada saat sholat itu ya, terdapat najis di tempat sholat kita ya, selama tidak terkena oleh badan, maka sholatnya tetap sah. Wallahu'alam bishawab. Kalau ketiba najis seperti sedang sholat dapat dicuci. Nah kalau itu ma'fu ya, itu masalah najis yang ma'fu, yaitu babnya bab ma'fu. Makanya tadi pun juga sudah dibahas alladzi la yu'fa, ya najis-najis yang tidak, yang tidak ma'fu. Wallahu'alam. Nah demikian. Tapi kalau tai orang gak ma'fu ya. Ya, karena itu suatu hal yang sebenarnya kalau kayak tai cicak, kenapa mereka katakan ma'fu ya, karena sulitnya untuk dihindari kan itu. Ya demikian. Namun kalau ada orang yang sengaja ngeberain kita lagi sholat ya, maka batalkan. Ya, ya, ya walau kurang ngajar gitu ya. Baik. Iya, ya, ya, oh, bisa aja, ya benar-benar, masya Allah, ya benar. Iya, maka, ya benar-benar, betul. Iya, ya betul, bisa jadi. Ya, anak kecil mulai ya. Iya, iya, ya, benar-benar. Tapi, masya Allah. Kemudian yang keempat, warabi', ya, syarat yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti, yakni mengetahui secara pasti masuknya waktu. Ya, mengetahui secara pasti masuknya waktu. Ini syarat yang keempat. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, syarat itu apa? Ma yalzamu min adamihi adam, kan gitu ya. Jadi kalau enggak ada tuh syarat, maka enggak ada tuh yang namanya salat. Baik, atau tadi musannif memberikan definisi apa? Ma tatawaqqafu sihhatus shalah alaihi, kan gitu ya. Nah, demikian. Jadi mengetahui secara pasti masuknya waktu salat. Namun di sini syarih menambahkan penjelasannya dengan mengatakan atau dhannu dukhulihi bil ijtihadi, mengira ataupun menganggap sudah masuknya waktu berdasarkan dugaan, ya, bil ijtihad. Apa bahas ini si ijtihad? Ya dugaan ataupun sangkaan lah gitu ya. Jadi menyangka au dhannu dukhulihi, atau menyangka sudah masuknya waktu bil ijtihad, melalui ataupun dengan ijtihad, ya, dengan anggapan ataupun dugaan. Nah demikian. Jadi itu syarat yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqt, mengetahui secara pasti, mengetahui secara pasti masuknya waktu sholat. Atau ada tambahan dari syarih, atau menganggap sudah masuk waktu sholat, tapi anggapannya berdasarkan ijtihad, jangan cuma ngeduga-duga doang ya. Jadi dhannya harus didasari oleh ijtihad. Jadi wadhannu dukhulihi bil ijtihadi, atau menganggap sudah masuk waktunya berdasarkan ijtihadnya dia, berdasarkan dugaannya dia, ya, melalui keilmuan yang dia miliki tentunya tentang permasalahan waktu-waktu salat. Nah demikian. Falau salla bi ghairi dhalika, nah ini karena konsekuensinya cukup tinggi nih ya, falau salla bi ghairi dhalika lam tasihhu salatuhu wa in sadaqa alwaqt. Kalau dia sholat dalam kondisi tidak begitu, maksudnya dalam kondisi tidak mengetahui secara pasti waktunya, atau tidak punya dugaan berdasarkan ijtihad, ya, kan gitu, maka sholatnya tidak sah, walau kebetulan berada di waktunya. Ya. Wa in shadaqal waqt. Ya, wa in shadaqal waqt. Walaupun sholatnya itu kebetulan berada di waktunya, maka enggak sah. Kalau enggak didasari oleh bi ghairi dzalika, tidak didasari oleh al-ilmu wal wadhannu bil ijtihad. Kalau tidak didasari oleh al-ilmu dan dhannu bil ijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena di sini dikatakan falau shalla bi ghairi dzalika lam tashihha. Karena kalau dia salat tidak didasari oleh hal tersebut, tidak didasari oleh ilmu, atau tidak didasari oleh adh-dhannu bil ijtihad, lam tashihha, maka salatnya tidak sah. Wa in shadaqal waqt, walaupun bersesuaian dengan waktunya. Nah demikian. Ya nanti aja ya. Baik. Wal khamis, dan yang kelima, istiqbalul qiblah. Ya, wal khamis istiqbalul qiblah. Ya ini kayaknya juga Seru ini. Karena di sini dikatakan makna dari istiqbalul qiblah adalah menghadap kiblah. Dan di sini dikatakan kiblah itu adalah Ka'bah. Wasummiyat qiblah, dan Ka'bah itu kenapa dinamakan dengan kiblah? Li'annal musalli yuqabiluha. Karena orang-orang yang salat itu menghadap ke kiblah, sehingga menghadap ke Ka'bah, sehingga Ka'bah pun dinamakan dengan kiblah. Jadi istiqbalul qiblah itu maknanya adalah istiqbalul Ka'bah. Itulah makna dari istiqbalul qiblah. Ini syarat yang kelima. Di mana berarti? Ya, seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi syarat itu apa? Kalau tidak ada dia, tidak adalah salat. Kalau tidak ada dia, maka tidak ada salat. Jadi istiqbalul qiblah maknanya adalah istiqbalul Ka'bah, karena di sini diterangkan ay al-Ka'bah. Wa summiyat qiblah, dan dinamakan Ka'bah itu dengan kiblah, li'annal musalliya yuqabiluha, karena orang salat itu menghadap ke Ka'bah, sehingga Ka'bah tersebut pun dinamakan dengan kiblah. Bagaimana maksud dengan kiblat di sini? Apakah titik kiblat itu syatrah? Karena kalau kita lihat ini, banyak masjid mengarahkan syatrah ini. Dikarenakan menurut mereka titik kiblat sudah tidak pas, sudah bergeser. Sehingga masjid Rasulullah harus dibangun, bergeser karena titik Ka'bah sudah bergeser. Karena titik karena titik, ya coba kita baca dulu terlebih dahulu, siapa tahu ada keterangannya. Wa Ka'batun, wa Ka'batan. Iya, di situ sama. Wa Ka'batan. Baik, berarti kalau begitu ini ma'tuf alainya adalah qiblatan. Nah, karena ma'tuf alainya qiblatan, berarti wasummiyat Ka'batan, dan Ka'bah itu dinamakan dengan Ka'bah. Ya, dan Ka'bah itu dinamakan dengan Ka'bah lirtifa'iha, karena menjulangnya dia. Ya. Jadi Ka'bah dinamakan dengan Ka'bah karena menjulangnya dia. Namun ada juga yang mengatakan, saya pernah dengar, Ka'bah itu dinamakan dengan Ka'bah karena kubusnya dia, ya. Ya, demikian. Kenapa Ka'bah itu, bangunan itu dinamakan dengan Ka'bah? Karena kubus namanya itu, ya. Maksudnya persegi empat. Ya, kubus, ya. Karena kubusnya dia. Nah, demikian. Wastiqbaluha bisadri syartun. Ya, wastiqbaluha bisadri syartun. Dan menghadap ke arah Ka'bah itu dengan dada adalah syarat. Atau dengan kata lain gini, menghadapkan dada ke arah Ka'bah adalah syarat. Wastiqbaluha bisadri syartun. Jadi menghadapkan dada ke arah Ka'bah adalah syarat. Sekali lagi kita ingatkan, Ka'bah. Karena kiblah adalah Ka'bah. Liman qadara alaihi, bagi sesiapa saja yang mampu mengarahkan dadanya ke arah Ka'bah. Ya, tentunya demikian, ya. Liman qadara alaihi, bagi sesiapa saja yang mampu mengarahkan dadanya ke arah Ka'bah. Ya, secara otomatis kalau udah dadanya menghadap ke Ka'bah, dadanya ke bawah. Dadanya ngarah ke bawah. Namanya aqimus shalah. Iya, itu kan iya, dalil-dalil saat qiyamnya tentunya, ya. Ini adalah posisi qiyamnya, ya. Wallahu alam, ya. Karena memang kalau kayak sujud dan ruku itu kan bahagian dari pergerakan-pergerakan yang ada di salat, kan begitu. Nah, yang artinya ada pengecualian, kan, pengecualian untuk si ruku, pengecualian untuk si sujud, kan gitu, karena itu bahagian dari rukun-rukunnya salat. Wallahu alam. Ya, kalau itu saya pikir itu mudah untuk kita pahami, ya. Wastasnal musannifu min dzalika ma dzakarahu biqaulihi wa yajuzu tarku. Ya. Sampai mana tadi? Wastasna, ya? Iya, wastasna. Wastasnal musannifu min dzalika ما ذكره بقوله ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالتين. Nah, kemudian musannif memang ada mengecualikan dari hal tersebut, yakni mengecualikan boleh tidak menghadap kiblah, boleh tidak menghadap Ka'bah, yang terdapat pada ungkapannya ويجوز ترك استقبال القبلة, dan boleh tidak menghadap kiblah ataupun meninggalkan menghadap kiblah fi salati, di dalam salat, fi halataini, di dalam dua keadaan. Jadi keadaan yang boleh kita meninggalkan menghadap kiblah itu hanya pada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah fi syiddatil khauf, saat rasa takut bersangatan, gitu, ya. Begitu, ya. Saat rasa takut bersangatan. Contoh fi qitali mubahin, seperti misalkan di dalam peperangan yang diperkenankan dalam syariat. peperangan yang diperkenankan dalam syariat. Maka pada saat itu kita boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat. Karena apa? Itu masuk kategori fi syiddatil khawfi, rasa takut yang lagi bersangatan. Fardhan kanatish shalah aw naflan, baik sholat yang dikerjakan itu sholat fardu ataupun sholat nafilah, boleh tidak menghadap kiblat ketika dalam kondisi ataupun keadaan yang pertama ini, yaitu keadaan syiddatul khauf, rasa takut yang bersangatan. Kemudian keadaan yang kedua yang boleh kita tidak menghadap kiblat adalah finna filati fis safari ala rahilati, yakni sholat nafilah, ya, pada sholat nafilah, berarti tidak pada sholat wajibnya, pada sholat nafilah bagi orang yang bersafar yang sedang berada di atas kendaraannya, maka dia boleh tidak menghadap kiblat, tapi untuk sholat nafilahnya doang. Ya, karena di sini dikatakan wafin nafilah. Ya, sementara kalau yang sebelumnya baru fil fardan kanatis sholah au naflan. Adapun keadaan yang kedua hanya di sholat nafilah untuk orang yang safar, orang yang berada di atas kendaraan. Ya. Nah itu dia boleh tidak menghadap kiblat, keadaan yang dia boleh tidak menghadap Ka'bah. Falil musafiri safaran mubahan. Ya tentunya bagi orang yang musafir yang safarnya itu safar yang diperkenankan di dalam syariat. Walau qasiran, walau safarnya dekat aja, enggak ada masalah. Tapi dengan syarat salatnya salat sunnah ya. Salat nafilah bukan salat fardu. Walau safarnya dekat aja ya, pendek. At-tanaffulu sawba qasdihi. Silakan dia salat nafilah ke arah tujuannya. Ya, kan gitu. Ya, kalau arah tujuannya kebetulan kebetulan ke arah Ka'bah ya berarti pas-pasan kan gitu. Tapi kalau misalkan arah tujuannya tidak ke arah Ka'bah ya, maka silakan. Ya, di situ diperkenankan ataupun dibolehkan kita untuk tidak menghadap Ka'bah untuk kondisi yang kedua ini. Ya, apabila kondisinya seperti kondisi yang kedua ini. Waraqibud dabbah. Adapun untuk pengendara, ya pengendara dabbah. Apa dabbah? Iya, binatang melata ya. Ya kuda kayak unta kayak atau apalah kan gitu. Baik, waraqibud dabbah. Adapun untuk pengendara kendaraan, ya kan begitu. La yajibu alaihi waqu jabhatihi ala sarjiha mathalan. Maka tidak ada kewajiban baginya ataupun atasnya untuk meletakkan ataupun menempelkan dahinya, keningnya, ya, untuk menempelkan keningnya ke pelana si dabbah tersebut, ya, ala sarjiha, ke pelana si dabbah tersebut. Misalkan, ya, kalau memang si dabbahnya pakai pelana, ya, kalau enggak berarti ke badan si dabbah tersebut, ya, karena di sini pun juga dikatakan masalah, misalnya, kan, gitu ya. Nah, demikian. Jadi enggak ada kewajiban, tidak ada kewajiban kita menempelkan dahi kita ke pelana tersebut. Bal yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi, tapi kita cukup mengisyaratkan ruku dan sujud saja. Jadi tatkala sujud kita tak perlu menempelkan kening kita ke pelana ataupun ke badan si dabbah. Jadi cukup kita mengisyaratkan ringan untuk ruku dan mengisyaratkan ringan untuk sujudnya. Wa yakunu sujuduhu akhfat min ruku'ihi, dan adalah isyarat sujudnya itu lebih rendah dibandingkan isyarat rukuknya. Wa yakunu sujuduhu akhfat min ruku'ihi. Wa ammal mashi fayutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa yastaqbilu al-qiblata feehima wa la yamshi illa fi qiyamihi wa tashahhudihi. Dan adapun untuk yang berjalan, bukan yang raqibud dabbah, bukan yang mengendarai dabbah, untuk orang yang berjalan, maka dia mesti nyempurnain rukuknya dan sujudnya. Dan dia juga mesti menghadap Ka'bah pada keduanya. Ya, dan dia juga mesti menghadap Ka'bah di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya. Ya. Jadi di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, dia mesti menghadap Ka'bah. Wala yamshi, dan tidaklah dia berjalan kecuali di berdirinya saja dan di tasyahudnya. Nah, jadi tidaklah dia berjalan di berdirinya saja dan di tasyahudnya. Wallahu alam. Jadi kalaupun mau berjalan, ya berjalan hanya waktu kita berdiri ataupun waktu kita i'tidal atau di waktu tasyahud, itu kita boleh berjalan. Ya, salatnya berjalan. Nah, demikian. Ya, begitu pula dengan misalkan kita mau berjalan, ya. karena di depan softnya apa ter apa namanya ada yang apa ada yang batal begitu kan. Nah jadi jangan pula waktu ruku antum berjalan gitu ya. Ya karena di sini dikatakan ya tidak ya nggak boleh berjalan ketika ruku dan sujud. Nah demikian. Ya. Kalau tasyahud boleh. Ya jadi bergerak kemudian duduk dan tasyahud lagi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena di sini dikatakan wala yamshi illa fi qiyamihi wa tasyahudihi. Nah jadi memang tidak ada keterangan ya di sini untuk pertanyaan Ustaz Usman tadi ataupun Pak Usman tadi. Namun di sini ada catatan dari Imam Abu Imam Bajuri tentang masalah istiqbalul qiblah tadi ataupun istiqbalul Ka'bah. Di mana Imam Bajuri secara jelas menyatakan, sebentar ya, saya lihat di mana tadi. Nah ini dia tentang istiqbalul qiblah, ya kata Imam Bajuri, ai istiqbalu ainiha, itu kata Imam Bajuri. Iya, ai istiqbalu ainiha, la jihataha. Alal mu'tabadi fi madhabina, ya adapun di luar madhab itu enggak urusan kita. Ya, nanti kita bahas di bukunya sendiri-sendiri. Nah demikian. Intinya kalau antum menfiqahkan madhab Syafi'i, maka beginilah karena di sini dikatakan ai istiqbalu ainiha. Istiqbalu ainil Ka'bah. Istiqbalu ainil Ka'bah, la jihatal Ka'bah. La jihatal Ka'bah. Bukan, maksudnya istiqbalu ainil Ka'bah, jadi bukan ke arahnya, artinya memang benar-benar kita mengarah ke bendanya ya, ke benda Ka'bah, jadi bukan yang selama ini kan banyak dari kita juga ya, pokoknya ngarah, bukan loh, ngarah artinya sebenarnya Ka'bah berada di sana ya kan gitu ya, namun kita tetap tetap begini ya tetap, yang artinya gak mengarah ke dia gitu, badannya tidak tidak apa namanya, tidak ke apa badannya tidak ke ainil Ka'bahnya tapi hanya, gimana? Bukan, harus. Karena di sini dikatakan istiqbalu ainiha, mengarah ke bendanya. Ya, mengarah ke bendanya bukan mengarah ke arahnya. Nah, begitu. Tapi mengarah ke bendanya. Alal mu'tamad. Inilah yang menjadi sandaran fi madhhabina di dalam madhab kami. Hah? Mengarah ke bendanya. Menghadap ke bendanya bukan menghadap ke arahnya. Ini contoh. Ka'bah berada di mana? Mekah. Asal kita kira Mekah itu aja arah. Ka'bah itu titik Ka'bah. Nah, gitulah dia. Jadi mengarah ke bendanya, menghadap ke bendanya, bukan menghadap ke arahnya. Kan gini, bukan menghadap ke arahnya. Karena begini, kalau arah itu kadang-kadang misalkan Medan mana? Ini kan Marelan ya maksudnya. Ini cocok Medan ya. Tembung. Ah iya Tembung sana. Tapi arah Pajang mana asal Pajang? Jadi arah Tembung mana arah Tembung? Nah iya kira-kira begitu. Iya. Jadi ke ainnya, jangan ke arahnya, karena kan aksara Plaza memang bahagian Tembung gitu ya. Iya kira-kira gitulah. Paham kira-kira. Jadi fi ainiha bukan ke arahnya. Jadi Arab Saudi, karena arah Arab Saudi sana kan. Kemudian pokoknya ke arahnya kan. Jadi bukan ke ainnya. Nah, sementara yang diperintahkan di sini adalah istiqbalu ainiha, mengarah ke bendanya, menghadap ya, afwan. Istiqbalu ainiha, menghadap ke bendanya bukan menghadap ke arah Ka'bah, tapi menghadap ke benda Ka'bah. Menghadap ke benda Ka'bah bukan menghadap ke arah Ka'bah. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab, inilah pernyataan dari Imam Bajuri. Ya, demikian. Nah, ala qudrah. Kan gitu ya. Ala man qadara 'alaiha, bagi siapa yang punya kemampuan dalam hal tersebut. Nah, untuk saat ini saya pikir kita enggak bisa beralasan lagi bahwa kita tak mampu. Lah untuk apa GPS itu? Di semua HP antum ada GPS-nya. Kan begitu. Nah, sekarang ini kan banyak mesin-mesin yang mulai merubah. Merubah-rubah kan. Apakah dengan dirubah itu positif kan bisa ain Ka'bah enggak ada pikiran? Karena satu senti aja berubah jarak atau berubah merengnya itu, nah, ratusan kilometer lari juga ya, bagus, karena di sini juga ada tambahan dari Imam Bajuri, yakinan fil qarab wadhanan fil bu'ad, jadi yakin untuk orang yang dekat namun kita memperkirakan untuk orang yang jauh dari Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Artinya bolehkah kita memadakan yang ada ini? Karena sebelum juga istihad yang kemampuan itu kita padakan arah itu dengan tidak merubah dengan dengan GPR sekarang ini. Kalau dhamnya masih di situ, masalahnya dhamnya masih di situ atau tidak? Yang jadi masalah adalah saat ini menurut saya dhamnya sudah tak di situ lagi, bahkan dia sudah ke ilmu, sudah sampai ke batas ilmu di mana ilmunya sudah mengakui bahwa kiblah sebenarnya Ka'bah arahnya di sana. Namun dia tetap membiarkan posisi kiblah yang tidak menghadap ke Ka'bah. Nah, ini yang saya enggak ngerti untuk menjawabnya dan saya enggak berani ngasih fatwa jika pertanyaan sampai ke sana. Bagaimana dengan salat kita yang ada selama ini? Makanya saya bilang tadi ini seru ya permasalahannya. Karena di sini dikatakan Ka'bah la jihatahu, bukan arahnya. Nah, jadi masalah apakah kita masih dhon dalam kondisi tadi di mana dhon kita masih mengatakan bahwa Ka'bah di situ. Nah, hampir rata-rata dari mereka sudah mengakui bahwa Ka'bah di sana, tapi kenapa tetap ngarahnya ke sana? Nah, ini pertanyaan kan tentunya. Yang saya enggak berani ngasih fatwa dalam hal ini, wallahu a'lam. Satu Ustaz, secara geologi, apakah terjadi perubahan dengan perubahan waktu itu? Artinya enggak akan. Dulu kan ketika orang dulu beristihad kata tahun 70-an. Iya. Masih layar agak Pak. Betul. Dia ngambil istihad itu titik Ka'bah. Iya. Dengan perubahan geologi dan sebagainya, apa bisa berubah Ka'bah dengan perubahan itu? Itu kecil sekali kemungkinannya, Pak. Adapun kalau saya nebak kenapa terjadi perubahan tersebut, itu dikarenakan terjadinya perubahan ijtihad. Namanya ijtihad kan. Jadi dhon mereka ataupun dhon kita pada masa dahulu itu salah karena kurangnya alat ataupun kurangnya ilmu kegeografisan kan gitu ya. Sehingga kita salah tebak titik Ka'bah. Nah, kemudian semakin canggihnya teknologi ya, sehingga semakin akuratlah letak titik Ka'bah. Nah, saat semakin akurat dan diakui oleh semua orang memang benar bahwa Ka'bah berada di sana, lalu kenapa kita tak merubah posisi? Ya tentu ini pertanyaan kan gitu. Artinya membuat jelek masjid itu kira-kira subtonografi karena merah itu sini kosong karena lebar gitu. Artinya membuat posisi masjid itu tidak indah. Tidak indah dalam posisi jam resap gitu. Ya, saya pikir justru syarat sah salat adalah menghadapnya, bukan cantiknya posisi masjid kan gitu. Itu bukan termasuk syarat sah salat kan gitu ya. Karena di sini dikatakan syarat sah salat justru adalah istiqbalul Ka'bah, bukan jamalul saf gitu ya, indahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa saya jawab mungkin. Ya, saya juga enggak berani ngasih fatwa terkait hal tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.